pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 17 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah. Polisi letuskan senjata api saat tangkap pencuri kabel. Mantan Kadis Perindak Aceh dituntut 8 tahun penjara. Sipir LP Lexmawe gagalkan pelarian napi kasus pencurian. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lexmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim Polres Lexmawe mengeluarkan dua tembakan ke udara saat melakukan penangkapan kawanan pencuri kabel listrik yang tertanam di median jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di Desa Meria Palo, Kecamatan Muara 1, Lexmawe, Jumat dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Polisi berhasil menangkap satu tersangka, sedangkan empat pelaku lainnya sukses melarikan diri. Tersangka yang ditangkap adalah Rich, 28 tahun warga setempat. Bersamanya, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya cangkul, tembilang, gergaji besi, tali, dan dua buah sandal. Kapolsek Muara 1 AKP Ahmad Yani mengatakan kabel yang hendak dicuri kawanan pencuri tersebut posisinya berada di dalam tanah yang merupakan aset ex-PT Arun. Fungsinya untuk menyuplai arus ke lampu penerangan jalan. AKP Ahmad Yani mengatakan proses penangkapan tersangka berawal saat polisi mendapat laporan tentang aktivitas lima pria yang diduga hendak mencuri kabel listrik yang tertanam di median jalan. Menerima laporan itu, tim Polsek Muara 1 dan unit gerak cepat Polres Lexmawe langsung bergerak ke lokasi. Tiba di lokasi kejadian, polisi melihat lima orang mencurigakan di lokasi tersebut. Kedatangan polisi membuat empat pria yang diduga akan mencuri kabel listrik langsung melarikan diri. Bahkan polisi sempat mengeluarkan dua kali tembakan senjata api ke udara untuk menghentikan pelarian para tersangka. Sudarlun, Jaksa Penuntut Umum Kejati Aceh menuntut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Aceh, Safwan, selama 8 tahun penjara dengan dikurangi lamanya terdakwa ditahan untuk menjalani persidangan. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Kamis kemarin terkait kasus dugaan korupsi penyelewengan kas sebesar 900 juta rupiah yang terjadi di instansi tempat terdakwa bekerja pada 2015 silam. Selain Safwan, jaksa juga menuntut mantan bendahara dinas tersebut Ridwan BBA selama 5 tahun penjara dengan dikurangi lamanya terdakwa ditahan untuk menjalani persidangan dan membayar denda 200 juta subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa juga membebankan Ridwan untuk membayar uang pengganti 287 juta rupiah lebih, yang mana pada tahap penyidikan terdakwa telah mengembalikan 247 juta rupiah, sehingga sisa yang harus dibayar 40 juta rupiah lebih. Pembacaan tuntutan dilakukan secara terpisah di hadapan majelis hakim yang diketuai Deni Saputra SH/MH bersama dua hakim anggota, Faisal Mahdi SH/MH dan Dr. Edward. Masing-masing terdakwa juga didampingi pengacaranya. Sudarlun, Mirza, 20 tahun narapidana kasus pencurian yang ditahan di LP kelas 2 Lexmawe Jumat siang kemarin nekat kabur saat sipir dan napi pria lainnya menjalankan sholat Jumat. Namun baru beberapa ratus meter lari menjauh dari LP, ia pun kembali ditangkap. Kepala LP kelas 2 Lexmawe Dr. Andes Nawawi SH mengatakan Mirza, warga Muara 2 Lexmawe, merupakan napi dalam kasus pencurian yang divonis 2 tahun penjara. Ia baru menjalani masa hukuman sekitar 5 bulan. Kronologi upaya pelariannya berawal saat sedang berlangsung sholat Jumat di musola LP. Tiba-tiba terdengar suara orang berjalan di atas atap. Petugas sipir yang mengetahui hal itu langsung melakukan pencarian keluar LP. Saat itulah terlihat Mirza sedang melarikan diri. Petugas LP langsung melakukan pengejaran dan berhasil kembali menangkap Mirza. Darlun, penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh dan Polda Aceh mulai memintai keterangan para pihak yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar modern Kabupaten Aceh Barat Daya. Penyidik Kejati Aceh telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat yang terlibat dalam proyek yang menelan anggaran 58,68 miliar rupiah tersebut. Sejumlah pejabat yang dipanggil untuk dimintai keterangan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Pasar Modern 2016, Pejabat Pembuat Komitmen 2016 dan 2017, dan PPTK 2016-2017. Selain dari dinas, sejumlah pihak terkait juga dipanggil penyidik Kejati seperti dari PT Proteknika Jasa Pratama selaku rekanan dan tim leader konsultan pengawas. Kadis Perkim dan LH Abdia Azhar Anis ST saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemanggilan terhadap pejabat di lingkungan Perkim dan LH Abdia. Sementara itu, Koordinator Gerak Aceh Askalani mengapresiasi atas upaya Polda dan Kejati Aceh mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pasar modern Abdia yang menelan anggaran 58,68 miliar rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pada tahun anggaran 2018 ini, pemerintah Aceh merencanakan membangun 3.000 unit rumah layak huni dan sehat. Rumah tipe 36 rencananya dibangun untuk dibagikan kepada kaum duafa, para janda miskin, dan lainnya. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Aceh, Insinyur Samsul, mengatakan program penyediaan 3.000 unit rumah sehat dan layak huni tipe 36 merupakan bagian dari program gubernur menurunkan jumlah penduduk miskin. Salah satu indikator kemiskinan adalah rumah yang ditempati penduduk tidak layak huni dan sehat. Rumah sehat dan layak huni yang akan dibangun dengan panjang dan lebar 6x6 meter ditambah sumur dan WC. Dinding rumah beton, atap rumah seng, dan lantai keramik standar. Program penyediaan rumah kaum duafa tidak hanya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tapi juga untuk memberikan tempat tinggal di rumah yang sehat. Samsul mengatakan syarat untuk mendapatkan rumah bantuan duafa yakni calon penerima benar-benar miskin tidak sanggup membuat rumah yang layak huni karena pendapatannya yang rendah. Kemudian memiliki tanah untuk dibangun rumah bantuan, diusul oleh Gesik dan mendapat pengesahan dari camat. Sudarlun, kabut asap dalam 3 malam terakhir menyelimuti wilayah Singkil, Aceh Singkil. Disinyalir kabut asap berasal dari pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara dibakar. Kondisi kabut asap terasa menusuk hidung ketika bernafas, namun tidak sampai mengganggu aktivitas warga, apalagi paparan asap mulai berkurang setelah hujan sempat turun, walaupun hanya sebentar dengan intensitas ringan. Terkait hal itu, Pemkab Singkil mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, terutama di areal gambut seperti Kecamatan Singkil dan Singkil Utara, lantaran mudah terbakar dan api di lahan gambut sulit terdeteksi. Sudarlun, memasuki libur panjang akhir pekan, ribuan wisatawan dari berbagai daerah menyeberang ke Sabang. Meningkatnya jumlah wisatawan membuat kapal cepat dan kapal lambat harus menambah pelayaran masing-masing satu trip. Kepala UPTD Pelabuhan Ulele Banda Aceh, Akil Perdana, mengatakan jumlah penumpang menuju ke Sabang di Ulele mencapai ribuan orang. Kepadatan juga terlihat dari puluhan kendaraan yang mengantre untuk masuk ke perut kapal. Untuk bisa mengangkut wisatawan dan kendaraan, seluruh kapal penyeberangan pun menambah jadwal pelayaran. Ia mengatakan kemarin menambah jadwal KMP Tanjung Burang dan kapal cepat Ekspres Bahari. Hingga dari Ulele, kapal cepat berlayar 4 trip yaitu pukul 8 hingga pukul 10, pukul 11 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kapal lambat kemarin juga berlayar 4 kali yaitu pukul 8, 10, 14 dan terakhir pukul 16. Namun untuk Sabtu ini pihaknya belum bisa memastikan jumlah pelayaran menuju ke Sabang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 17 Februari 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah dulu, wassalam.